Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, الحمد لله على سبحان ملأ هذه الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kenikmatannya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat bisa kita menghadiri majelis membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan kitab para ulama, terkhusus yang berkait dengan tauhid. Ini merupakan dasar asas dalam kita beragama, yang mana kalau ini lurus, insyaallah ta'ala akan seseorang juga itu baik diterima insyaAllah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tauhidnya rusak, amalannya dicampuri dengan syirik, maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ibaratnya bahan mentura seperti debu-debu yang keterbangan di ujungin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah sihir, yang ketiga qatlun nafs, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, kemudian yang keempat akhlul riba, memakan riba. Dan ini pembahasan kita terakhir. Disebutkan dalam hadis akhlul riba, memakan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis akhlul riba, karena al-aql am wujud al-intifa. Demikianlah disebutkan dalam hadis ini, karena akal memakan itu am, itu lebih umum dari sisi intifa, pemanfaatan yang paling umum dalam masalah riba adalah al-akl, makan. Uang riba itu dimakan. Nah, kata saya Uthaymin, akhlu riba maknahu akhadahu. Kata Syaluddin, akhlu riba, memakan riba, maknanya adalah akhadahu, yang mengambil riba. Sama saja dia menggunakannya, atau si malu bin akal menggunakan di dalam mengambil riba itu dimakan, dibelikan makanan, diberikan beras, diberikan daging, diberikan ikan, ataukah yang lain ojros, atau dibelikan tempat tidur ranjang, atau beli rumah, atau beli kendaraan motor. Ini sama saja. Jadi istimal penggunaan uang riba yang disebutkan dalam hadis ini, akul riba, makan riba, kata Syaikhul mana dari akul riba afadahu, yang mengambil riba, sama saja dia gunakan uang riba itu bil akul, untuk makan ataukah untuk membeli perabot rumah tangga, membeli motor, membeli mobil. Ini semuanya masuk dalam penamaan akal makan, dan ini tidak diperbolehkan makan riba. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pembahasan yang lalu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba, akilur riba wa mawkilahu wa kadibahu wa syahidaihi, hadis Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah melaknat. Laknat ini salah satu ciri yang disebutkan oleh ulama, diantaranya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Habair, untuk mengetahui satu dosa besar, ada laknat. Ini Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat transaksi riba, dan orang yang jadi saksinya. Semuanya kata Nabi SAW, hum sawa, mereka sama. Kita sudah sebutkan juga tentang ar-riba. Ar-riba itu secara luas ziyadah, tambahan. Riba ini ada dua jenis. Ada yang dinamakan riba fadl. Riba fadl ini ziyadah, riba dengan menambah kelebihan. Ada kelebihan. Dan ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba ta'khir, yang mengakhirkan, tidak langsung serah terima barang kontan. Ini dua. Riba yang ada, yang dilakukan oleh 6 musyrikin dulu, dan itu berlanjut ketika datang Islam. Riba ini, riba fadl dan riba nasiah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang pelarangan riba agar mereka berhenti. Kalau mereka tidak berhenti setelah datang larangan, maka Allah Subhanahu wa taala fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada orang yang tidak mau berhenti dari makan riba ini. Wa huwa yajri fi sittati amwal, kata Syaikhul, dan ini terjadi pada 6 harta. Riba fadl dan riba nasiah ini itu ada pada 6 macam harta. Bayanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang harta-harta yang terjadi padanya itu riba. Di dalam hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan az-zahab biz-zahab, emas dengan emas, wal-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak, wal-bur bil-bur, bur gandum dengan gandum, wat-tamr bil-tamr, tamr kurma dengan kurma, wasyair bisyair, sa'ir ya sejenis makanan seperti beras, gabah, enggak ada di sini. Enggak ada di negeri Arab karena makanannya asal orang Arab. Wal mil bil mil, dan garam dengan garam. Garam dengan garam, 6. Emas, perak, gandum, tamar, kemudian sa'id dan mil garam. Ini 6 macam harta yang terjadi padanya riba. Maka ini kata Syalthimin adalah amwal ribawiyah, harta-harta ribawi, dengan nas dari hadis dan kesepakatan kaum muslimin. Kata beliau, wahadal asnaf asittah in bita minha jinsan bimidlihi jarafi riba al-fadab wa riba nasi'ah. Dari 6 golongan yang disebutkan ini, kalau engkau menjual sebagian diantaranya dengan jenis yang sama, maka itu terjadi padanya riba fadl dan riba nasi'ah. Misalnya emas dengan emas sama, maka terjadi padanya riba nasi'ah dan riba al-fadl. Artinya kalau jual beli emas dengan emas harus sama timbangannya, tidak boleh ada kelebihan sekalipun sedikit. Kalau 5 gram ya 5 gram tukar emas. Jual beli emas, saya punya 5 gram emas, maka mau tukar dengan yang lain, tukar 5 gram sama-sama. Enggak boleh dinaikkan menjadi 5,5 gram. Emas saya baru, kamu emasnya lama. Ajar kalau saya naikkan, kamu tukar 5,5, saya 5, karena saya baru. Maka tidak boleh. Kapan lebih berarti itu riba. Dan nasiah, dan juga terjadi riba nasiah, tidak boleh diakhirkan. Besok nanti emasnya saya kasih, sini emasmu dulu, besok baru saya kasih emas saya. Nah, ini diakhirkan, harus taqabud dalam majelis. Qaulut tafarruq, sebelum berpisah harus sudah saling memberikan barangnya. Ini riba. Uang dengan uang juga begitu, satu jenis. Uang dengan uang, tukar menukar uang rupiah banyak terjadi riba. Misalnya orang nukar kadang, apalagi cair recehan, uang dulu uang 100 untuk angsulan ditukar 900 rupiah dengan 1000. Kalau ada menukar uang 1000 baru dia kasih 900. Nah ini riba, riba tul fadl, karena ada kelebihan tidak sama. Nah, dan tidak boleh juga diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Kalau sinta wahidan al-akhir fahuwa riba fadl. Kata Syekh, kalau kau menambah, nah salah satunya dari yang lain, maka itu riba fadl. Kalau sama barangnya, bur dengan bur, tamar dengan tamar. Pernah Rasulullah SAW menegur Bilal Ibn Abi Rabah karena dia menukar tamar yang bagus dengan tamar yang jelek dengan selisih lebih banyak tamar yang timbangannya tamar yang jelek. Maka Rasulullah SAW menegur, tidakkah kamu jual dulu tamarmu itu kemudian kamu beli tamar yang tersebut, engkau ambil, yang ambil, engkau tukar. Maka kalau ada kelebihan ini riba qabl. Aw sawaitahu walakin akhart al-qabl. Atau engkau menyamakannya sama, tukar. Enggak boleh tamar. Misalnya tamarnya kualitas tamar nomor 1. Mau ditukar dengan tamar yang di bawah, itu kan tetap sama. Tidak, karena ini tamar kualitas bagus, harganya 100 ribu. Ini tamarmu harganya 10 ribu, misalnya 20 ribu. Sini 5 kilo, ambil penyamu 1 kilo. Gak boleh riba. Kalau untuk mau jual dulu tamarmu ini yang bagus, selalu beli tamar yang jelek itu. Selagi nakhor takot, tapi kau mengakhirkan khabar. Sama-sama 1 kilo, tapi diakhirkan. Tukar tepung. Nah, gandum sama tepung gandum. Ini sama-sama asnaf ribawiyah. Maka harus timbangnya sama-sama 1 kilo. Kemudian kedua, harus takabur, harus langsung serah terima. Kalau kau mengakhirkan, nanti besok saya kasih tepungnya, maka sudah masuk dalam riba. Sudah riba. Nah, paham ini ya? Kalau sama jenisnya, tidak boleh kelebihan dan tidak boleh diakhirkan. Harus langsung transaksi barangnya ada. Warubama yajtami nu'an kama law baita dhahaban bi dhahabin mutafadila wal qabl ta'khir. Bahkan saya mengatakan terkadang terkumpul dua jenis riba ini, seperti engkau menjual emas dengan emas mutafadila tetapi melebihkan nilai satunya dengan yang lain, tambah beratnya. Wal qabl ta'khir, ataukah serah terimanya diakhirkan, tidak langsung, maka terkumpul badannya. Nah, kata beliau, kalau engkau menjual satu jenis dari asnaf ribawiyah tadi dengan jenis yang sama, maka mesti terkumpul dua perkara tadi, at-tasawi wat-taqabud, harus sama. Dan taqabut fil majlis, majlis akad dan kontan, serah terima barangnya langsung sebelum berpisah dalam majlis. Kalau diakhirkan tadi, maka termasuk di dalamnya riba. Kemudian kata beliau, wa idza ikhtalafat al-ajnas wa ittafaqat illa, apabila berbeda jenis tetapi sama dalam illah, sama dalam sebab, alasan, maka dalam perkara ini terjadi padanya riba nasiah duna riba fadl, dan tidak ada riba fadl. Kalau satu jenis dan berbeda jenisnya tetapi sepakat illahnya, maka ini tidak ada riba fadl. Boleh kamu jual dengan kelebihan berapa saja yang disepakati, tapi harus kontan barangnya. Misalnya berbeda dalam jenis, tapi satu illah, satu alasan, satu sebab. Seperti emas, perak, dan uang. Ini satu illah, samaniyah, harga, jadi alat tukar menukar. Ini satu illah, satu illah, satu sebab. Maka kalau dia berbeda jenisnya, tidak ada riba fadl padanya. Misalnya jual emas dengan perak, kan berbeda jenisnya, maka bisa jual punya 10 gram emas dijual dengan 1000 gram perak, terserah. Bukan riba, gak ada riba fadl, kelebihan di dalamnya karena berbeda jenisnya. Uang dengan emas, uang dengan perak, al-muhim kalau berbeda jenisnya tetapi satu ilah, satu sebab, satu ilah. Satu ilah itu emas, perak sama uang, itu satu ilah. Maka kata Syekh, ya jadi riba al-nasiyah duna riba al-fadl, akan terjadi padanya riba nasiyah saja, tidak ada riba fadl. Artinya kamu melebihkan berapa saja enggak masuk riba karena berbeda jenisnya. Tetapi ingat ada riba yang lain nasiah. Kalau kamu mengakhirkan menyerahkan barangnya, maka masuk dalam riba nasiah. Beli emas dengan uang, kasih uangnya nanti ya, emasnya di rumah masih. Nah ini riba, enggak boleh. Boleh, harus langsung ini barangnya, emasnya yang mana uangnya. Taqabud, harus taqabud. Kalau tidak taqabud baru masuk dalam riba. Nah, begitu pula yang lain. Bur, kemudian sair, tamar dan milih garam, ini satu illah. Satu illah. Maka kalau jual tepung dengan garam, gandum dengan garam, silakan lebihkan. Saya jual 1 kilo tepung gandum, antum berikan kepada saya 2 kilo atau 3 kilo garam, enggak ada masalah. Biar 5 kilo 10 kilo, sepakat. Tetapi harus kontan, harus kontan. Tidak boleh tadi ditunda, nanti besok dikasih 1 kilo dulu atau 3 kilo, kasih 2 kilo, besok 1 kilonya kurang, saya enggak bawa 1 kilo. Enggak boleh. Harus 3 kilo langsung. Kapan dia diakhirkan, berarti masuk dalam riba nasiah. Karena satu ilah. Begitu pula korma dengan tepung, satu illah. Boleh tafadhul, 2 kilo korma, 1 kilo tepung silakan, atau 5 kilo tepung silakan. Tapi ingat harus kontan, harus kontan. Tapi kalau illahnya beda, illahnya beda, maka ini tidak ada riba, baik fadl atau nasiah. Misalnya saya beli tepung, uang dengan tepung, beda ilahnya. Ilah uang sama dia. Sementara ilah tepung alpun, makanan, kan pokok. Ya, boleh. Silakan, mau dijual berapa, mau diutang, boleh. Nanti 2 hari lagi saya bayar, silakan, tidak ada riba di dalamnya. Atau jual emas, nukar emas dengan korma misalnya, tidak ada masalah. 1 gram emas itu dengan 20 kilo misalnya korma, silakan. Enggak ada riba fadl dan enggak ada riba nasiah. Sekalipun ditunda 3 hari 4 hari baru saya ngasih kormanya enggak masalah. Karena ilahnya berbeda. Ilah berbeda. Idhtalab ahadul asnaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bi'u kaifa syi'tum. Kalau berselisih berbeda asnafnya, maka jualah sebagaimana engkau inginkan. Idza kana yadan biyadin. Tapi ya harus kontan. Kalau satu illah, kalau satu illah tapi jenisnya beda ya. Jadi ala dalam masalah ini ada jenis dan ada illah. Kalau satu jenis enam, maka terjadi bahaya yang qadha dan riba nasiah. Kalau satu illah maka hanya nasiah. Tapi kalau berbeda illah enggak ada riba dalamnya. Mau dilebihkan atau mau diakhirkan enggak ada masalah. Ini masalah riba. Masalah yang sangat penting untuk kita ketahui. Banyak kaum muslim terjatuh dalam asal lain, terutama jual beli emas. Terjatuh dalam riba, imma riba qadr, imma riba nasiah. Dan riba termasuk dosa besar. Kita jangan menang-menang tentang riba ini. Mendapatkan la'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diancam Allah subhanahu wa ta'ala ashabun nar, penduduk neraka. Ketika datang kepadanya peringatan Allah, lalu dia masih bermuamalah riba, tinggalkan. Kalau kamu tahu ini muamalah riba, jangan ikut terlibat. Jangan menjadi orang yang memberi makan kepada memberi makan riba kepada orang untuk berkontribusi, beri makan. Termasuk dari yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wa aklu mal yatim dan makan harta anak yatim. Ini juga termasuk membinasakan makan harta anak yatim. Siapa itu al-yatim? Siapa yang dimaksudkan orang yatim? Disebutkan oleh Syalufimin al-yatim, enaman orang yatim, huwalladhi mata abuhu qabla bulughihi sawa'un kana zakaran aw am untha. Yang namanya anak yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya sebelum dia balig. Sama saja laki atau perempuan, kalau sudah balig tidak bisa lagi dikatakan anak yatim. Sekalipun kecil, kalau sudah balig ihtilam, sudah mimpi ya sudah balig, cuma badannya kecil, maka tidak lagi dikategorikan yatim. Karena yatim dalam syariat adalah orang yang meninggal bapaknya sebelum dia balik. Sama saja laki atau perempuan. Amma man matat ummuhu qabla bulughi falaysa yatiman la syar'an wala lughatan. Adapun orang yang meninggal ibunya sebelum dia balik, maka tidak dinamakan yatim dia. Tidak secara syariat dan juga tidak secara lughah. Jadi as bapaknya meninggal baru dikatakan yatim. Ini meninggal. As meninggal bapaknya, bukan cerai misalnya. Bapaknya pergi jauh, masih ada. Merantau. Bukan yatim. Masih hidup. Ini kalau manusia. dinamakan yatim kalau bapaknya meninggal. Kalau binatang dikatakan yatim kalau induknya yang mati. Berbeda. Induknya yang mati kalau binatang dinamakan yatim. Kalau manusia bapaknya yang meninggal. Dan syaratnya sebelum balik, kalau sudah balik tidak lagi dikatakan yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali ibn Abi Thalib dalam riwayat Tabrani Sahih Al-Albani, la yusma ba'da ihtilam, la yusma ba'da ihtilam, tidak ada yatim setelah dia ihtilam, setelah mimpi, setelah balik, sudah balik tidak lagi dikatakan yatim. Jadi anak yatim itu dia belum balik. Kalau saya ini yatim, kalau saya sudah meninggal, umur berapa? 18 tahun. Nah, bukan lagi, bukan yatim. Sudah bisa cari makan sendiri. Jadi anak yatim si kecil belum bisa mencari nafkah. Dan ini termasuk. Makan harta anak yatim, yakni ta'addi wa barabil aql, yanahu am wujul intifa, kama qala ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Makan harta anak yatim yaitu at-ta'addi fihi, at-ta'addi melampaui batas terhadap harta anak yatim. Dan Rasulullah SAW mengibaratkan dengan akal makan, liyanahu am, karena lebih umum, wujul intifa, dari sisi pemanfaatan. Naam, am wujul intifa, karena keumuman intifanya harta anak yatim adalah al-akl. Tetapi di sini bukan hanya makan, makan, tetapi intifa yang lain, seperti membelikan harta anak yatim itu untuk keperluan dia, dipakai hartanya anak yatim, beli motor, beli HP dan yang lainnya, beli perlengkapan dia dengan harta anak yatim. Maka ini tidak diperbolehkan, termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang memakan harta anak yatim. Kama qala ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, yang dimasukkan di sini makan bukan hanya membelikan makanan dari harta itu. Masuk semuanya dari jenis intifa, pemanfaatan dari harta anak yatim itu. Bukan hanya makan, dibelikan apa saja untuk keperluan dia. Beda kalau dibelikan untuk keperluan anak yatim, maka tidak masuk di dalamnya, karena untuk kebutuhan anak yatim tadi. Tapi kalau untuk kepentingan dia sendiri diambil, maka Allah mengancam, barang siapa yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, bukan secara hak, bukan pada tempatnya, membelanjakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka hanya saja mereka itu makan di perut-perut mereka itu api. Baratnya dia makan api sebenarnya. Orang yang makan harta anak yatim ibarat dia itu makan api. wasaslawna sa'ira, dan mereka akan nanti dimasukkan, dibakar dalam neraka sa'ir. Nah, maka perhatikan, kalau ada anak yatim meninggal, terus banyak warisan dari orang tuanya kaya, nah, kadang di sini banyak yang salah menggunakan harta anak yatim tersebut. Dia sebagai walinya mengurusi anak yatim, tapi dimakan harta anak yatim tersebut. Kecuali kalau memang fakir, miskin dia, gak punya harta, kemudian ada anak yatim yang dia asuh, maka dia boleh mengambil harta anak yatim tersebut yang ada padanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Man qala ghani wa man kana ghani falyastafid wa man kana ghani falyakul min bil ma'ruf. Kalau orang kaya, dia kaya, maka hendaklah dia menjaga diri, memelihara diri dari memakan harta anak yatim tersebut, karena dia punya harta. Tapi kalau dia miskin, maka boleh dia mengambil harta anak yatim itu ke dalam pengasuhannya, untuk makan misalnya, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebihan, tidak kemudian semuanya dipakai anak harta yatim itu, dipakai untuk beli ini, dipakai untuk beli ini, kalau dia miskin, maka tidak. Cara yang baik, ya, dengan cara yang baik untuk kepentingan daruriyah, hajiyah, darurah makan dan minum, nah, pakaian, maka dia boleh. Maka disebut dalam syarat Islam, ketentuan syar'i bagaimana mengelola ta'amul dengan harta anak yatim. Harus tahu ketentuan atau dawabi syar'iyah di ta'amul, bermuamalah atau mengelola harta anak yatim. Ada beberapa dawabi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama disebutkan, infaq ala al-yatim min amwalihim, memberikan nafkah kepada anak yatim dari harta mereka dengan cara yang ma'ruf baik. Yaitu yang pertama adalah memberikan nafkah kepada mereka dalam kebutuhan daruri. Ini yang didahulukan. Kebutuhan darurinya dulu, yang makan minumnya yang dipenuhi dulu. Kemudian infak kepada kebutuhannya dia. Dia butuh untuk belajar, butuh untuk beli buku, beli tas, maka belikan. Dan tidak boleh untuk membelanjakan dari harta anak yatim itu untuk keperluan sifatnya penyempurna saja, sementara kebutuhan daruriyahnya, hajiahnya belum terpenuhi. Dibelikan motor, padahal untuk kebutuhan daruriyahnya, pakaiannya saja enggak, tapi langsung dibelikan motor karena dia ingin pakai juga. Nah, ini enggak boleh. Jadi belikan yang lain, dibelikan sepeda, padahal kebutuhan daruriyahnya belum terpenuhi, kebutuhan hajiahnya belum terpenuhi, langsung dibelikan. Maka ini tidak boleh. sentuhan sehatinya harus daruriyah, didahulukan, dipenuhi dari harta yang ada. Kecuali hartanya banyak, lebih dari cukup untuk daruriyahnya, lebih dari cukup untuk hajiahnya, maka boleh saja belikan kepada mereka, belikan sepeda yang lain. Kemudian yang kedua, yajib layakun dan infak di majal halal, wajib dari apa yang dia nafkahkan kepada anak yatim itu dalam hal-hal yang halal dan baik, yang kembali kemanfaatannya itu kepada anak yatim tadi, manfaat syar'an. Dilihat kemanfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya aja, mending dibelikan. Dibelikan alat-alat musik misalnya, biar senang. Dibelikan alat musik biar dia bisa main musik bergembira. Makanya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi menggunakan harta anak yatim adalah perkara yang baik dan halal, yang memberikan kemanfaatan kepada anak yatim tersebut. Dan dengan sesuatu yang jadi diperbolehkan halal, atau belikan sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan kepadanya. Ini termasuk buang-buang harta anak yatim. Wa tajannab israf wa tabdzir yang wal yatama, dan jauhi israf berlebihan. Dan tabdzir dalam harta anak yatim. Sekali bukan harta. Bukan uangnya anak yatim, tapi jangan israf berlebihan dan tabdzir memberikan sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan, atau memberikan sesuatu yang sangat mahal, barang-barang mahal yang dibelikan anak yatim. Maka ini dilihat, boleh. Karena anak yatim itu butuh harta. Ketika dia sudah bisa mengelola uang, dia butuh harta itu. Nanti hanya hartanya 2 tahun habis, karena tidak bisa tasarruf orangnya, tidak tahu dawabi syariah di dalam menggunakan harta anak yatim. Dan boleh juga seseorang itu untuk memanfaatkan harta anak yatim itu untuk tijarah, jual beli. Boleh digunakan harta anak yatim, misalnya punya uang banyak, kita jadikan sebagai modal untuk kita dagang. Boleh. Sebab nanti kalau hanya diambil setiap bulan misalnya, bisa jadi berkurang habis harta itu untuk anak yatim. Maka walinya boleh dia mengembangkan uang tersebut, dan boleh dia mengambil hasil dari keuntungan itu. Saya bagi, ini keuntungan tuan, harta ini sekian, ini untuk keuntungan saya sekian, saya sebagai pengelola dapat sekian, maka ini diperbolehkan. Dan dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai haul dan nisabnya wajib dia. Tidak boleh dia menahan. Kalau harta anak yatim tersebut banyak, sudah mencapai nisab dan sudah masuk haul, dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu terkait dengan harta, bukan dengan mukallaf, bukan dengan manusianya, terkena kewajiban, tapi hartanya. Maka siapapun harta itu, sekalipun hartanya orang gila, nah, maka walinya wajib mengeluarkan zakatnya. Sama juga hartanya anak yatim, walinya wajib dia untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan, tidak diperbolehkan bagi wali harta anak yatim tadi untuk menginfakkan harta anak yatim ini. Atau menghibahkan sesuatu dari hartanya. Ini ada anak yatim, ada tanahnya, kita hibahkan aja tanahnya itu buat masjid misalnya, nggak boleh. Ini bukan hartamu, hartanya banyak kita ambil, kita hibahkan ke masjid, maka nggak boleh. Karena itu bukan harta kamu. Sekalipun tujuan itu berinfak, tapi bukan harta, harta nanti maka tidak diperbolehkan untuk mengambil. Ini yang sekarang yang perlu diperhatikan dalam masalah memakan harta anak yatim, termasuk kabair. Kalau secara zalim dia mengambilnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan di dalam perut-perut mereka itu an-nar. Kemudian perkara berikutnya, di antaranya juga dalil yang disebutkan bolehnya untuk mengambil harta anak yatim, memakan bagi orang-orang miskin, orang fakir, dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni fakir walaysa li syai'un." Sesungguhnya aku ini orang yang fakir dan aku tidak memiliki sesuatu di harta. Wal yatim, dan di sisiku ada yatim yang aku asuh. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul min mali yatim." Makanlah dari harta anak yatimmu, ghairu musrif wala mubali, tetapi jangan berlebihan, tidak tadzir, tidak berlebihan, tidak boros dalam menggunakan harta anak yatim tadi, cukup untuk kebutuhan makan, karena mereka juga makan bersamamu. Nah, adanya sahih dari riwayat Abu Dawud Nasa'i yang menunjukkan boleh seorang itu untuk makan dari harta anak yatim dalam asuhannya kalau memang dibutuhkan dan dia fakir. Adapun kalau dia kaya, ya hendaknya dia yastaghfir, memelihara diri dari memakannya, kan dia punya uang. Kemudian berikutnya disebutkan dalam hadis, "Wa tawalli yawman zahr bimana al-ibar wal-i'rad," yaitu lari dari perang, termasuk perkara membinasakan yang keenam adalah "Wa tawalli yawman zahr," lari dari peperangan, al-ibar mundur, mundur ketika terjadi peperangan, pertempuran ain kufar dengan orang kafir. Ketika sudah bertemu, bertempur dua pasukan kaum muslimin dengan orang kafir, lalu dia lari, mundur, ini termasuk dosa besar. Kata Syekh Al-Uzainin, "Wattawalli yawman zahr min al-kaba'ir," lari dari perang termasuk kabair dzunub, kecuali dia mundurnya dari perang itu karena ada tujuan yang lain, imma dia bergabung dengan pasukan yang lain atau mundur untuk mengatur siasat. Kalau lari di luar dari dua yang dikecualikan tadi, maka ini mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yawlim yawmain dhubrahu illa mutaharrikan liqital aw mutahayyizan ila fiyah faqad ba'a bi ghadabin min Allah." Apabila bertemu dua pasukan, "Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallumul adbar." Jika kalian bertemu dengan kelompok orang kafir dalam jihad, dalam perang, maka janganlah kalian lari ke belakang. "Wa may yuwallim yawma'idzin dubbara," barang siapa yang ketika itu dia lari mundur ke belakang kecuali dia mutaharrifan liqital, kecuali dia mundur untuk mengatur strategi bagaimana strategi perang kembali, "aw mutahayyizan ila afiyatin," atau bergabung dengan kelompok yang lain supaya bersekuat, bergabung dengan pasukan yang lain. Nah, kalau dia bertempur dengan musuh yang sangat banyak, mungkin berisi kalah, sehingga dia pun mundur dan bergabung dengan pasukan yang lain, bukan mundur dari perang. Maka ini tidak mengapa. Kalau larinya mundurnya bukan karena dua ini, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, maka sungguh dia akan kembali dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dosa besar karena mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari tujuh perkara yang dinasakan ini, disebutkan Rasulullah SAW, "Wa katsrul muhsanatil ghafilati al mu'minat," yaitu menuduh wanita-wanita yang suci yang memelihara diri dan kehormatannya, wanita-wanita yang beriman yang memelihara kesuciannya, kehormatannya, lalu dia tunduk berzina. Nah, ini termasuk dosa besar. Al-qadhu itu dimana ar-rabbi menuduh. Yang dimaksudkan di sini dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kathul muhsanatul ghafilatul mu'minat," kata Syekh Al-Utsaimin, "wal muradu bihunna ar-ramyu bizina." Yang dimaksudkan dalam hadis di sini adalah menuduh berbuat zina. Menuduh berbuat berzina. Maka ini berat hukumannya. Menuduh seorang mukminah itu melakukan berzinahan. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang perkara ini. Menuduh wanita yang baik-baik itu melakukan berzinahan. Menuduh laki-laki yang baik-baik ini melakukan berzinahan. Hiburan itu berzinah. Nah, tidak bisa menunjukkan bukti. Apa buktinya? Tidak ada bukti, cuma sekedar menuduh. Hanya sekedar berjalan bersama seorang wanita lalu dia tuduh si fulan berzina. Nah, ini termasuk tuduhan keji. Tidak bisa kita menuduh seorang berzina. Hanya sekedar berjalan bersama. Belum tentu. Nah, karena ini menyakiti kaum mukminin dan mukminat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yarmun al muhsanat al ghafilat al mu'minat lainu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang yarmun, yang menuduh al muhsanat al ghafilat al mu'minat, wanita-wanita yang baik-baik, wanita yang suci dari kalangan mukminah, memelihara kehormatannya, terjaga, dia telah melakukan perzinahan, lu'inu, maka mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Dilaknat baik dunia ataupun di akhirat, walahum azabun azim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada mereka orang-orang yang menuduh wanita yang suci. Disebutkan di sini oleh Rasulullah wanita, karena kebanyakannya yang dituduh berzina itu adalah wanita. Dan laki-laki juga di dalamnya. Menuduh laki-laki yang mukmin yang memelihara kehormatan dan kesuciannya dituduh berzina masuk juga. Cuma cara galib keumumannya wanita yang banyak. Maka disebutkan di sini wanita. Tapi sama juga umumnya menuduh laki-laki aman. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mu'minat, disakitinya dengan apa? Dengan tuduhan berzina atau tuduhan yang lain, curi. Bagaimana maksud saya? Yang mereka tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan itu, hanya tuduhan. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka sungguh dia telah melakukan satu kedustaan yang besar dan dosa yang nyata. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan bahkan di dunia juga diberikan hukuman di dalam syariat ini, yaitu dicambuk 80 kali kalau seorang menuduh orang lain berzina, telah melakukan perbuatan luti, homoseks, dan tidak ada bukti. Harus menandakan bukti, kalau tidak ada buktinya, maka yang menuduh ini akan dikenakan hukuman. Harus dia bisa mendapatkan 4 orang saksi yang melihat secara langsung perzinahan itu. Kalau tidak, maka dia yang menanggung risikonya. Dia mendapatkan hukuman had. Dan itu bukan perkara yang kecil, perkara yang besar ini. Menuduh seorang itu berzinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam yatubu bi arba'ati shuhada fajduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang memelihara kesuciannya, mereka tuduh berzina. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Harus 4 orang saksi yang melihat. Fajiduhum, maka cambuklah mereka, tamanina jaldah, sebanyak 80 kali cambukan. Hukum syarat agar tidak bermudah-mudahan seorang itu menuduh si fulana berzina, si fulana berzina. Ini perubahan besar, perkara yang besar, bukan benar. Dengan mudahnya kita melakukan berzina, si fulana berzina, itu berzina. Ini menyangkut kehormatan diri seorang muslim. Maka Allah pun menetapkan aturan yang berat agar tidak mudah seorang itu menuduh orang lain berzina. Harus mendatangkan empat saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka dicampur. Atau empat saksi tadi sudah ada, tapi satu saja yang mengingkari, nah sudah kena cambuk. Tetap. Maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahada, dan janganlah kalian menerima persaksian mereka selamanya. Hukuman, hukuman bagi orang yang berzina. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik. Illa alladziina taabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka perbuat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki, melakukan perbaikan. Khalidul Ain rahimahullah wa rahmatullah sudah menjelaskan ada 7 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang membinasakan, dan semuanya ini termasuk dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan hukuman yang berat bagi orang-orang yang melakukan apa yang disebutkan tadi. Ila hunaka cukupan sampai sini. Subhanallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.